Bismillah. Yang depan yang lagi santri di paling depan duduknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah 'azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Falillahil hamd. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala masih dalam hadis yang ke-12 dalam risalah Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Ayunil Akhyar. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah kita baca bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda: Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Lakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi dalam seluruh kaum mukminin ada kebaikan. Oleh karena itu, bersemangatlah atas sesuatu apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan menjadi orang yang lemah. Kemudian jika engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini niscaya akan seperti ini dan seperti itu. Akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itulah yang ditakdirkannya. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya ucapan seandainya seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, pada kesempatan yang telah lalu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa dalam hadis ini mengandung pokok yang sangat agung, di antaranya yaitu penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga kita sudah ambil faedah bahwa hadis yang sudah kita baca tadi itu adalah merupakan dalil salaf, dalil para ulama, bahwa yang namanya keimanan itu bertambah tapi kadang juga berkurang, karena ada yang baik, ada yang kuat, ada yang lemah, ada perbandingan. Kemudian di situ juga ada faedah. Ketika kita menyebutkan sesuatu yang baik, membandingkan di antara yang baik, tetapi ada yang lebih baik, maka hilangkan prasangka jelek terhadap yang diungguli. Dari sabda Rasulullah SAW setelah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, kemudian beliau mengatakan wa fi kullin khair, semuanya juga memiliki kebaikan. Nah, ini diantara baiknya ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita ambil faidahnya ketika menasihati putra-putri kita, ketika menasihati anak asuh kita, dan seterusnya. Nah, ketika ada yang lebih unggul dan yang lainnya pun masih bersabar untuk belajar, maka senantiasa hilangkan prasangka jelek kepada yang diunggulinya. Baik. Kemudian berikutnya kita masuk pada penjelasan dari beliau rahimahullah. Dari fakrah berikutnya, paragraf berikutnya, qala rahimahullah, wa fi hadzal haditsi, dan pada hadis ini, annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyati, kita bisa mengambil faedah juga bahwa kaum mukminin mereka berbeda-beda dalam mencapai kebaikan. Wa mahabbatillah, dan juga berbeda-beda mendapatkan kecintaan dari Allahnya. Wal qiyami bidinihi, begitu pula berbeda-beda capaiannya dalam melaksanakan agama. Wa annahum fi dzalika darajat, oleh karena itu kaum mukminin beda-beda tingkatannya. Allah Ta'ala berfirman, walikullin darajatu mimma amilu, setiap kaum muslimin memiliki derajat masing-masing dari apa yang telah mereka lakukan. Baik. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau pun melanjutkan, wa yajma'uhum thalathatu aqsam, manusia dalam perbedaannya tersebut mereka bisa digolongkan menjadi tiga. Kalau dalam buku yang difotokopi di halaman 34. Di halaman 34. Paragraf yang kedua. Qala rahimahullah, yang pertama as-sabiquna ilal khairat adalah as-sabiqun ilal khairat, orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan, digolongkan menjadi as-sabiqun. Wa huwa alladzi qamu bil wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat. Mereka adalah golongan orang-orang yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Wa fudhulul mubahat wa kammilu ma basharuhu minal a'mali wattasafu bi jami'i sifatil kamal. Begitu juga mereka senantiasa waspada dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, memang mubah, tapi kalau dilakukan bisa menyakiti orang, dia tinggalkan. Ya, mubah. Ya, tapi terlihatnya tidak enak oleh tetangga, dia tinggalkan. Nah, perkara-perkaranya seperti ini, nah, dilakukan oleh orang-orang yang ya, tergolong as-sabiquna fil khairat, dan mereka senantiasa menyempurnakan ya, amalan-amalan mereka dan selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadah. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang sudah kita baca, tsummal muqtasidun alladzina qatasaru 'alal qiyami bil wajibat wa tarkil mahdhurat. Kelompok kedua adalah al muqtasidun, orang yang pertengahan. Mereka mencukupkan melaksanakan yang wajib dan mendikalkan perkara yang dilarang saja. Nah, kemudian yang ketiga, thumma adh-dhalimun li anfusihim. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Alladzina khalatu amalan sholihan wa akhara sayyian, adalah orang-orang yang kadang mereka beramal soleh dan waktu yang lain juga mereka beramal jelek. Nasallahu assalamah. Kita mohon keselamatan dari bentuk kelompok yang ketiga ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Sabda Rasul, bersemangatlah atas segala sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah, minta bantuanlah kepada Allah. Allah rahimahullah, beliau mengatakan kalamun jami'un nafi'un. Ucapan dari Rasulullah SAW ini adalah ucapan yang sangat global dan yang sangat luas, juga sangat bermanfaat. Muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. kalau diperhatikan itu mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Loh, kok bisa? Iya. Beliau melanjutkan, wal amru nafi'ah kisman. Karena perkara yang bermanfaat hanya ada dua. Ya. Umurun diniyah wa umur dunyawiyah. Tidak lepas dari itu. Perkara-perkara agama atau perkara-perkara dunia. Iya kan? Nah, sekarang apa yang bermanfaat bagi kita? Tidak lepas dari itu. Manfaat bagi dunia atau manfaat bagi akhirat. Nah, wal abdu, kata beliau, dan hamba muhtajun ila ad-dunyawiyah, tentunya butuh kepada dunia, kama annahu muhtajun ila ad-diniyah, sebagaimana dia pun butuh kepada agama. Famadaru sa'adatihi wa taufiqihi ala al-hirsi wal ijtihad fil umuri nafi'atin an-nafi'ati minhuma. Maka madar atau titik pokok dari kebahagiaan seseorang, ya, dan kesemangatan seseorang, juga kesungguh-sungguhan seseorang, ya, itu akan kembali kepada perkara yang bermanfaat dari dunia atau akhirat tadi. Ada orang semangat, ya, ayo kita kesana, ya, pasti tidak lepas dari dua itu. Ya, pasti. Nah, kalau tidak dunia ya akhirat. Kalau tidak dunia ya manfaat agama. Gitu. Ma'al isti'anati billahi ta'ala. Nah, tentunya ya seyogianya dengan dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Famata hirsul abdi 'alal umuri nafi'ati wajtahada fiha wa salaka asbabaha wa turuqaha wasta'ana bi rabbi fi husuliha wa takmiliha kana dzalika kamaluhu. Maka kapan saja seorang hamba itu semangat melakukan perkara yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, menempuh sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada hal tersebut, kemudian dia meminta pertolongan juga kepada Allah dalam menggapainya, kana dzalika kamaluhu. Maka kalau sudah mengandung tiga tadi, ya, nah, sungguh-sungguh menempuh sebab dan isti'anah meminta pertolongan kepada Allah, kana dzalika kamaluhu, maka dia sudah mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat. Ya, kalau kita tahu perkara dunia ataupun perkara akhirat yang akan kita hadapi, yang akan kita cari, ya, maka munculkan tiga ini. Pertama, ya, nah, kita semangat melakukannya, kita semangat mengejarnya. Yang kedua, ya, ada semangat tempuh sebab. Yang ketiga, ya, tetap beristianah kepada Allah, memohon bantuan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Itulah kesempurnaan seseorang ketika semangat dalam perkara yang bermanfaat. Jadi tidak semangat mahal, tidak semangat saja. Ya. Ayo lakukan ini, kita akan bisa. Ya. Kamu kan bisa seperti ini, seperti itu, mampu seperti ini, seperti itu, bisalah seperti itu. Ayo. Nah, tanpa isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ini tidak sempurna. Ya. Baik, dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat. Kita mengejar sesuatu yang bermanfaat itu akan sempurna kalau tiga hal tadi kita tempuh. Ya, semangatnya ada. Nah, bukti dari perbuatannya ada. Nah, dan tentunya yang ketiga, ya, meminta pertolongan kepada Allahnya sudah hal tentu. Nah, wa unwanu falahihi, dan tentunya ini adalah sebagai tanda keberuntungan dia. Wa mata fatathu wahidun min hadhil umuri tsalatsati, maka ya, kapan saja seseorang ketika mengejar sesuatu yang bermanfaat baginya tapi ompong dari tiga perkara tadi, ya, fatathu minal khairi bihasbiha, dia akan terlewatkan sesuatu yang baik, ya, sesuai apa yang dia lewatkan. Beliau melanjutkan, faman lam yakun harison alal umuri nafi'ah, sudah tahu ada yang perkara di depannya itu ada perkara yang bermanfaat tapi dia tidak bersemangat untuk melakukannya, balkana kaslanan lam yudrik syai'an, bahkan dia malas-malasan, sudah barang tentu dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun, ya, karena kasal, malas. Fal kasalu huwa aslul khaibati wal fasyali, maka yang namanya malas itu, ya, pokok dari keterpurukan dan pokok dari kerugian. Fal kaslan la yudriku khairan, maka kemalasan tidak akan menemui kebaikan. Wala yanalu mukarramah, dan tidak akan mendapatkan, tidak akan meraih kemuliaan, ya, dengan adanya kemalasan. Enggak. Wala yuhdha bidinin wala dunya, juga tidak akan dimuliakan secara dunia ataupun secara agama. Wa mata kana harison walakin ala ghairil umurin nafi'ah imma ala umurin dharrah au mufawwatati lil kamal kana tamaratu hirsihil khaibah wa fawatil khair wal husulis syarr wad darar. Fakam min harisin ala suluki turuqin wa ahwalin ghairi nafi'atin lam yastafid min hirsihi illa ta'ab wal ana'i wasyaqa. Kemudian beliau melanjutkan, dan ketika seseorang itu semangat tapi dalam perkara yang tidak bermanfaat, bisa saja dalam perkara yang memadorotkan, atau perkara-perkara yang bisa melewatkan perkara-perkara yang baik. Nah, orang sibuk dengan olahraga, dia sibuk dengan perkara yang melalaikan. Sibuk, orang sibuk dengan murojaah, dia sibuk dengan perkara yang melalaikan. Nah, perkara yang melewatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka apa hasil? Kana thamaratu hirsihi khaibah. sudah barang tentu ya, hasil dari kesemangatannya itu apa? Khibah, adanya keterpurukan ya. Waktu sore orang semangat dikir sore ya. Dia otaknya digunakan untuk main rubik misalkan ya, ini lagi sibuk nih santri dengan rubik ya. Sore dikir sore ya, itu kan bermanfaat bagi dia. Dia sibuk dengan rubik. Sudah lewat sore, apa yang dia dapatkan? Al-khaibah tentunya, terpuruk ya. Temannya sudah dapat pahala, sore sudah lewat ya. Yang ada maghrib, malam. Baik. Wafawatul khair, tentu kebaikan dia sudah lewatkan. Wahusulus syar wa darar, tentu akan mendapatkan kerugian dan juga kemadaratan. Yang zikir soleh mendapatkan penjagaan dari Allah, nah, yang tidak zikir soleh tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Nah, tinggal nanti kesempatannya mau tidur ya. Nah, mau tidur main rubik apa enggak, nah gitu ya. Kalau masih main rubik juga ya, nah temannya zikir sebelum tidur ya, terlewatkan lagi. Nah, fakam min harisin ala suluki turukin wa ahwalin ghairi nafi'atin lam yastafid min hirsihi illa ta'ab wal ana'i wasyaqa. Begitu banyak orang yang semangat untuk menempuh jalan ya, yang tidak bermanfaat. Nah, dia tidak akan mendapatkan faedah dari kesemangatannya itu ya, kecuali hanya capek ya, dan juga kisah banting tulang ya, wasyaqa, dan juga keterpurukan. Nah, banyak dari cerita-cerita orang tua kita ya, melihat temannya subhanallah ya, dia bisa mengajar saudaranya, dia bisa mengajar tetangganya, dia bisa mengajar jamaah masjidnya. Ada orang tua berkisah, fulan itu dulu teman saya ya, dia masya Allah ya, sibuk dengan membaca, sibuk dengan murojaah. Saya apa? Nah, waktu itu ya sedang senang dengan bengkel membengkel, main motor. Terpuruk waktu saat ini ya. Nah, menyesal ya, saat melihat temannya apa? Mendapatkan hasil. Baik. Banyak kata beliau, orang yang dulu semangat dalam perkara yang tidak bermanfaat, misalkan motor sudah bagus-bagus misal ya, diinikan, diitukan, diinikan, diitukan, padahal tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang suka apa? Yang suka reparasi-reparasi ini atau apa ya. Nah, punya sepeda diinikan, diitukan, diinikan, diitukan. Kalau itu tidak bermanfaat ya, maka jangan terlalu apa? Menyibukkan. Taib. Qala rahimahullah, "Tsumma idza salakal 'abdu at-turaqan nafi'ah." Kemudian kalau hamba itu menempuh jalan yang bermanfaat, wa harisu 'alaiha, semangat menempuhnya, wajtahada fiha, bersungguh-sungguh dalam menempuhnya, lam tatim lahu illa bisidkil ilja'i ilallah, bisidkil laja'i ilallah. Nah, dia tidaklah melakukan semua itu kecuali dengan kejujuran meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anati bihi, dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, ala idrakiha wa takmiliha, ya, dalam menempuhnya. Wa an la yattakilu ala nafsihi, dia tidak bertumpu kepada kemampuannya pribadi, wa haulihi wa quwwatihi, tidak bertumpu kepada kekuatan dan dan kemampuan dia. Bal yakunu i'timaduhu attamu bi batinihi wa dhahirihi ala rabbihi. Bahkan ya, kalau orang yang menempuh jalan yang bermanfaat, seharusnya dia beriktimad, dia berpegang dengan sempurna secara batin dan secara zahir kepada Rabb-nya. Fabidzalik, maka dengan seperti itu, tuhuwina alal masaib. Nah, dia akan dimudahkan, nah, dalam segala kesulitannya. Waktu tayassara lahu al ahwal, akan dimudahkan perkara-perkaranya. Waktu timma lahu an nataij wa thamaratu tayyibah fil umuri din, fi amri din wa amri dunya. Allah akan sempurnakan baginya, nah, hasil yang sangat baik, baik itu perkara dunia atau akhirat. Lakinnahu fi hadhil ahwal muhtajun ila ma'rifatil umur allati yandaki al-hirs alaiha wal jiddu fi talabiha. Akan tetapi ya, yang seperti ini ya, butuh kepada pengetahuan perkara apa ya, yang seharusnya bersemangat untuk dilakukan. Perkara apa sih yang harus bersemangat? Ini butuh kan? Butuh tahu. Nah, kalau perkara itu butuh semangat apa tidak? Oh, enggak usah. Perkara itu ini harus semangat nih. Nah. Harus tahu dulu. Ya. Jangan semangat terus dalam perkara yang baik dan yang tidak baik. Nah. Maka kata beliau dalam paragraf berikutnya, ya, harus tahu perkara manfaat. Qala rahimahullah, fal umurun nafi'ah ya fid din tarji'u ila amrayn. Beliau memberikan pengetahuan kepada kita. Perkara yang bermanfaat dalam agama itu kembali kepada dua perkara. Ini patokannya ya. Nah, ilmu nafi, ilmu nafi wa amalin salihin, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi jangan semangat dalam perkara yang tidak ada ilmu di situ. Ya, ayo semangat, lakukan ini, lakukan itu, tanpa ada dasar. Ya. Nah, loh, kenapa kita harus semangat? Ya semangat saja, orang juga banyak yang semangat. Nah, tidak. Ya, didasari ilmu nafi dulu. Ada enggak ilmunya? Ada enggak dalilnya bahwa itu bermanfaat untuk agama? Nah, atau bermanfaat menjadi amalan soleh. Jadi jangan asal semangat tentunya ya. Qala rahimahullah, amal ilmu nafi, adapun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Fahuwal ilmu al-muzakki lil qulubi wal arwah, yaitu ilmu yang bisa membersihkan hati ya, plus membersihkan ruh kita. Al-muthmiru li sa'adati ad-darain, yang akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau gitu apa ya? Beliau melanjutkan, wa huwa ma ja'a bihi ar-rasul min haditsin wa tafsirin wa fiqhin. Tentunya itu adalah sesuatu yang datang dari Rasul berupa hadis-hadis beliau, tafsir-tafsir dari beliau, dan juga fiqh dari beliau. Wa ma yu'ayyinu ala dzalika min ulumil arabiyyah. Ditambah perkara-perkara yang bisa membantu ya, untuk memahami ilmu-ilmu tadi. Di antaranya adalah bahasa Arab. bihasbi halatil waqti wal mawdhi'il ladzi fihi al insan. Nah, disesuaikan dengan waktu dan kondisi setiap orangnya. Baik, ini ilmu nafi'. Nah, ilmu nafi' adalah ilmu Quran dan ilmu hadis. Nah, dan juga perkara-perkara yang mendukung itu semuanya, di antaranya adalah bahasa Arab. Nah, bagaimana mempelajarinya? Ya, jadi sesuaikan dengan tempat dan kondisinya. Nah, kalau kita ya, di rumah bisa nggak belajar sendiri? Nah, kayaknya nggak bisa. Ya, butuh kepada teman, butuh kepada markis. Ya. Oleh karena itu orang tua antum ini kepada thalabah ya, mengutus dari keluarga untuk belajar di tempat ini. Ya, karena mereka menyesuaikan kondisinya. Ya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai ilmu nafi' tentunya. Nah, perkara yang bermanfaat yang satu ini. Qala rahimahullah, wa ta'yinu dzalika takhtalif bi ikhtilafil ahwal. Tentunya menentukan bentuk yang mana yang sesuai ya, apakah mondok atau laju ya, ataupun yang lainnya, online atau seperti apa ya, ini berbeda-beda kondisinya ya, untuk memahami itu semuanya berbeda-beda kondisinya setiap orang. Nah, wal halatu takribiyah. Nah, dan juga perkara-perkara yang mendukung ini pun perlu kita ketahui ya, merupakan ilmu nafi'. Kita mengetahui perkara yang mendukung memahami Quran, sunnah ya. An yajtahida talibul ilm fi hifdzil mukhtasir mukhtasar min mukhtasaratil fan alladhi yashtaghilu fihi. Seyogianya juga seorang pencari ilmu ya, dia menghafal cabang-cabang ilmu yang ringkas ya, yang memang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fa'in ta'adzara au ta'assara alaihi hifzihi lafdan fal yukarrirhu kathiran mutadabburan lima'anihi hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi. Kalau dia memiliki udzur dan memiliki kesusahan untuk menghafalkan secara lafaz, oh tahu ada buku ini, ada buku itu, tahu, tapi kalau dihafal susahlah, enggak ada waktunya. Fal yuqarrirhu katsiran, sering-sering dibaca ya. Mutadabbiran lima'anihi, sering-sering untuk apa? Mentadaburi makna-maknanya sampai nanti akhirnya akan menjadi kokoh makna-makna yang telah kita baca tadi di dalam hati. Nah, Thumma takunu baqi kutubin kutubi hadzal fanni. Kemudian kitab-kitab yang lain ya, dari cabang-cabang ilmu yang sudah tadi kita sebutkan ya, kata tafsir seperti cabang ilmu tafsir, wa tawdih, dan syarah-syarah hadis misalkan ya, wa tafri' juga penjelasan cabang-cabangnya. Lidzalikal asl, untuk pokok yang tadi sudah kita sebutkan, alladzi arafahu wa adzkarahu, yang sudah kita ketahui tadi dan sudah kita sebutkan. Fa innal insan idza hafizal usul wa sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha hanat alaihi ya kutubal fanni kulliha. Hanat alaihi kutubul fanni kulluha. Maka kalau seseorang manusia apabila dia sudah hafal pokoknya, ya, maka dia akan memiliki kemampuan yang sempurna dalam mengetahui, ya, dan akan mempermudah bagi dia, ya, untuk menghadapi kitab-kitab cabang yang lainnya, ya, baik itu kitab yang sigariha wa kibariha, ya, kitab-kitab yang lebih kecil atau kitab yang lebih besar, ya. Kalau kita sudah tahu usulnya, nah, matan-matan hadis, kemudian matan-matan akidah, kita sering membacanya, ya, fahami. Nah, saya enggak bisa, susah kalau ngafalin, sering-sering baca. Ya. Qala rahimahullah, wa man dayya'al usul hurimal wusul. Ini sebagai kaidah, ya, kaidah usuliyah. Man dayya'al usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak memiliki aset, ya, dia enggak bisa akses. Ya. Orang-orang yang tidak punya modal, ya, dia enggak bisa terjun. Ya. Gitu. Dalam masalah ilmu syar'i, ilmu nafi, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah, seseorang tidak akan bisa terjun dalam memahami kitab dan sunnah ketika tidak ada modal. Apa modalnya? Ya, ilmu pendukung. Bahasa Arab, fiqih, usul fiqih, dan yang lainnya. Nah, maka senantiasa kita semangat terus dalam semua fan ilmu, cabang-cabang ilmu yang mendukung itu semuanya. Nah, pelajaran-pelajaran yang sudah dimuat di ma'had ini, ya, antum senantiasa bersemangat. Kenapa? Karena itu semua perkara yang mendukung. Taib. Qala rahimahullah, faman harisa ala hadha alladhi dzakarna wasta'ana billah a'anahu Allah wa baraka fi ilmihi wa tariqihi alladhi salakahu. Barang siapa yang bersemangat atas apa yang sudah kita sebutkan tadi, kemudian tidak lupa dia meminta pertolongan kepada Allah, a'anahu Allah, niscaya Allah akan beri pertolongan. Ditambah wa baraka fi ilmihi, Allah akan berikan berkah pada ilmunya. Wa tariqihi alladhi salakahu, dan memberikan berkah kepada jalan yang dia tempuh. Nah, walaupun jalannya itu tidak menyinggung-nyinggung dunia, Allah akan berikan berkah. Allah akan berikan jalan untuk mendapatkan dunia di sampingnya. Nah, maka jangan berkecil hati. Oh, saya ini harus mondok di sana. Enggak ada kerabat di sana. Enggak ada yang kenal di sana. Oh, bagaimana saya nanti kalau ada masalah di sana? Jangan bingung. Ya, ingat ini. Ya. Ketika seseorang itu menempuh jalan mencari ilmu dengan benar, ya, meminta pertolongan hanya satu kepada Allah, a'anahullah. Allah pasti akan bantu. Ya. Allah akan berikan berkah kepada dia. Ya. Allah akan berikan berkah kepada dia dari sisi manapun itu. Ya, bahkan dari sisi jalan ketika dia menempuh, ya, jalan mencari ilmu tersebut. Nah. Wah, jauh kalau mau ke sana, ya. Berani enggak? Ya, berani sih, tapi mikir-mikir dulu. Ya, gimana kalau seperti ini? Wah, susah juga, ya. Bagaimana kalau seperti itu? Wah, kayaknya enggak ada bayangan deh. Udah, enggak jadi dah. Nah. Baik. Dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan apa? Dengan kita menempuh jalan, ya. Dengan kita menempuh jalan. Oh, ada kontaknya, tulis kontaknya. Oh, alamatnya ini, tulis alamatnya. Bukan dengan polosan tentunya, ya. Karena tadi, ya, dengan cara semangat kemudian menempuh jalan, ya, tetap, ya, usaha kita lakukan. Nah, barakallahu fikum. Terakhir, qala rahimahullah, wa man salaka fi talabil ilmi ghaira hadhihi at-tariqati an-nafi'ah, barang siapa yang mencari ilmu selain dengan jalan yang bermanfaat ini, fatat alaihi al-awqat, maka dia akan melewatkan waktu-waktu yang sangat banyak. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek saja. Kama huwa ma'ruf ya bitajribah, sebagaimana ini sudah pada tahu dari pengalaman orang-orang. Ya. Ah, ke sana, iya. Ya. Kalau mondok di sana ya gampang ini, gampang itu. Gampang ini, gampang itu. Nah, ini buktinya ketika dia di sana tetap aja susah. Ya. Kenapa? Nah, tiga hal tadi dia tidak lalui. Nah, hanya semangat saja yang ada, tanpa ada menempuh jalan dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Walwaqi yashhadu bih, realita itu menjadi saksi. Banyak ya, orang mencari ilmu ke negeri seberang sana ya, mencari ilmu syar'i dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas, tanpa menempuh tiga hal tadi. Nah, terlantar di sana. Nah, baik. Waliyadzubillah. Fa in yassarallahu lahu mualliman yuhsinu tariqat ta'limi, yuhsinu tariqat ta'limi. Kalau seseorang itu walhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang guru yang dia bagus dalam menyampaikan ilmunya, wa masalik tafhim, dan bagus dalam cara pengajarannya, wa masalik tafhim, bagus dalam penyampaian ilmunya, tammalahu as-sababu al-musiru ilal ilmi, sudah barang tentu itu menjadi kesempurnaan bagi dia, menjadi sebab untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau ada ustadz yang ana enak alhamdulillah di sini sudah sedikit ngerti daripada yang dulu, lanjutkan, selesaikan di situ ya. Kemudian jangan pergi mencari yang lain. Dan butuh pengkondisian lagi ya, butuh cari-cari teman lagi, butuh cari-cari pengajar lagi. Baik. Itu menjadi nikmat yang sangat besar ketika ada seseorang yang ketika mengajar gampang untuk kita fahami. Fulan mengajar, fulan ta'lim, gampang untuk difahami. Maka menjadi nikmat yang sangat besar ya, menjadi sebab yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita masuk kepada al-amru tsani fi al-amali shalih. Kita menjelaskan perkara yang kedua ya, tentang ilmu yang bermanfaat ya, tentang perkara yang bermanfaat yaitu amal soleh. Selesai dari pembahasan ilmu nafi pada kesempatan kali ini walhamdulillah. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.